Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunia wa dinu. Salatu wassalamu ala ashrafi anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi bi ihsanin ila yaumidin wa ba'd. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, khususnya nikmat iman, nikmat hidayah, nikmat kesempatan kembali berinteraksi dengan ilmu yang akan merubah kita dan menentukan bahagia atau tidaknya kita. Karena sekali lagi kunci kebahagiaan adalah ilmu, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama kita. Tapi ilmu yang dimaksud bukan sebatas memahami, bukan sebatas mengerti. Ilmu yang dimaksud adalah al-ilmu nafi', al-ilmu an-nafi', ilmu yang bermanfaat, ilmu yang kita manfaatkan di dunia dan bermanfaat bagi kita di dunia dan di akhirat. Ilmu yang kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari, kita gunakan pada saat kita beribadah, mengisi waktu, menghadapi pasangan, menghadapi istri, menghadapi suami, menghadapi anak-anak, menghadapi keluarga, dan menghadapi berbagai macam episode kehidupan yang Allah takdirkan kepada kita. Itu ilmu yang akan memberikan perubahan besar dalam kehidupan kita. Adapun ilmu yang sebatas pemahaman, mengerti, tapi tidak terjawantahkan dalam kehidupan sehari-hari, maka bisa jadi ilmu itu jadi bumerang. Sebagaimana sabda Nabi SAW, Al-Quranu hujjatun laka awalik. Al-Quran itu menjadi penolongmu, atau bisa jadi menjadi bumerangmu. Penolong jika dipelajari, dihafal, dipahami, diamalkan, didakwahkan, atau menjadi bumerang jika tidak dibaca, atau tidak dipelajari, atau tidak diamalkan, atau tidak didakwahkan. Oleh karena itu, hadirin yang Allah muliakan, selalu minta ilmu yang bermanfaat sebagaimana yang dituntunkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Sebagaimana marilah kita jaga syahadatin kita, la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, dan kita mengucapkan salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Dan hadirin Allah muliakan, jangan pernah membiarkan ilmu itu berlalu begitu saja. Dan sekali lagi, ilmu kita harus diresapi, direnungkan, lalu diamalkan. Karena dampaknya sangat besar, tapi jika kita perjuangkan menjadi ilmu yang bermanfaat. Gitu. Makanya para ulama kita itu mengatakan seperti dijelaskan oleh Sahal bin Hanif, i'lam anna khairul malil aql, ketahuilah sebaik-baik harta manusia itu akal sehat yang berpikir, mencerna itu di bawah naungan ilmu. di bawah naungan ilmu. Karena paradigma berpikir itu mahal, perspektif itu mahal, sudut pandang itu mahal. Maka jika kita diberikan akal sehat yang senantiasa berpikir di bawah naungan ilmu, dan disitulah proses ilmu yang bermanfaat, yang melahirkan cara berpikir yang benar, lalu habis itu diamalkan, maka kata para ulama, itu sebaik-baiknya harta. Makanya kan harta tanpa akal sehat gak ada gunanya, dan bisa dibohongin orang terus, hadirin. Ditipu orang, kita punya uang 50 miliar tapi kita gak ngerti, gak punya akal sehat dan seterusnya, itu akan hilang dalam 1-2 waktu yang cukup singkat. Tapi kalau orang gak punya duit tapi dia punya akal yang sehat, pandangannya tajam sehingga dia berjalan di atas jalannya Allah Subhanahu Wa Taala, ya pasti Allah tolong lah, pasti Allah tolong. Jadi nggak mungkin enggak, gitu. Uang kan datang, harta itu akan datang, tapi nggak sebaliknya. Maka bersyukurlah, ilmu itu mahal, hadirin. Tapi walakin aktsarun nas la ya'lamun, tapi mayoritas manusia tuh enggak ngerti. Enggak ngerti. Well, itu ilmu tuh mahalnya minta ampun, dan itu lebih baik daripada harta. Gitu loh. Modal yang bernama ilmu tuh lebih mahal daripada modal yang bernama harta. Dan itu real. Makanya rugi kalau kita gak memanfaatkan ini. Dan jangan pernah meremehkan ilmu. Ilmu itu punya power melebihi power-power yang lain. Mintalah selalu ilmu yang bermanfaat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kita kembali bersama Al-Imam Nawawi rahimahullah. Di hadith Hudzaifah dan Abu Hurairah, di hadith Syafa'ah, hadis yang cukup panjang, ketika manusia ketakutan, ketika manusia dibiarkan begitu saja oleh Allah setelah mereka dibangkitkan dan dikumpulkan, lalu matahari berada di atas mereka jaraknya 1 mil, lalu mereka tersiksa dengan keringat-keringat mereka sendiri, ada yang keringatnya sampai mata kaki. Pengen ngasih keringat sampai mata kaki itu panasnya kayak apa? Coba bayangkan matahari jaraknya hanya 1 mil di atas kita, tapi nggak menghancurkan kita gitu. Kalau langsung membuat mati manusia kan tersiksanya paling beberapa saat aja, tapi ini nggak membuat mati. Cuma keringat ada yang sampai mata kaki, ada yang sampai betis, ada yang lutut, dan sampai ada yang tenggelam dalam keringatnya sendiri. Dan Allah Maha mampu membuat hal itu. Nah, hadirin Allah muliakan, maka manusia mendatangi para nabi. Dan yang pertama kali mereka datangi adalah Nabi Adam, ayah mereka. Mereka datangi ayah mereka. Kita sebenarnya kan, kita manusia, kita datangi ayah kita. Lalu kita minta agar beliau memberikan syafaat kepada kita, memberikan syafaat di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi beliau nggak bisa memenuhi permintaan itu, karena beliau merasa bersalah. Beliau merasa melakukan sebuah kesalahan, yaitu memakan buah dari pohon yang dilarang. Lalu manusia diarahkan untuk ke Nabi Nuh. Tapi lagi-lagi Nabi Nuh tidak bisa memenuhi permintaan itu. merasa bersalah karena pernah berdoa yang tidak tepat. Lalu diarahkan ke Nabi Ibrahim. Dan lagi-lagi Nabi Ibrahim gak bisa memenuhi permintaan kita karena beliau merasa telah dalam tanda kutip berbohong 3 kali, walaupun ketika kita kembali cek gak ada kebohongan, yang ada adalah tauriah. Tapi begitulah ketawaduan, begitulah kekhawatiran terhadap sebuah perbuatan yang bisa jadi memudaratkan kita pada hari kiamat. Iman itu yang menggerakkan demikian. Adapun kita tenang-tenang aja. Jangankan tauriah, kita bohong beratus kali pun kayak biasa-biasa aja. Kita bohong berkali-kali itu kayak gak ada beban. Apa yang membedakan? Iman tentu saja. Iman yang membedakan. Sehingga alat sensor terhadap dosa itu berbeda sensitivitasnya. Lalu Nabi Ibrahim arahkan kita ke Nabi Musa alaihissalam. Beliau arahkan ke Nabi Musa. Beliau sampaikan kepada kita, idhabu ila ghairi, idhabu ila Musa. Pergilah kalian ke selainku, pergilah kalian ke Nabi Musa. Dalam riwayat, ya'madu ila Musa alladhi kallamahu Allahu taklima. Pergilah ke Nabi Musa yang diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Maka manusia pergi ke Nabi Musa alaihi salam. Manusia pergi ke Nabi Musa alaihi salam. Lalu dalam riwayat mereka mengatakan, ya Musa anta Rasulullah. Wahai Nabi Musa, engkau adalah rasulnya Allah, utusan Allah. Faddalakallahu birisalatih. Allah memberikan keutamaan kepada engkau dengan risalahnya, dengan ajarannya, dengan kitab sucinya, dengan Taurat. Wabikalamihi alan nas. Dan Allah ajak bicara engkau secara langsung. Dan itu keutamaan dari seluruh manusia. Isfa'alana ila rabbika. Tolong berikanlah syafaat di hadapan Rabbmu. Tolong bantu kami bicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Ala tara ila ma nahnu fi. Tidakkah engkau melihat bagaimana kondisi kami sekarang? Capek, letih, lelah, takut, khawatir, sedih, semua bercampur menjadi satu. Hadirin Allah muliakan, apa jawaban dari Nabi Musa? Beliau menyampaikan, inna rabbi qad ghadiba al-yawm ghadaban lam yaghdab qalbuhu lam yaghdab qablahu mithlahu wa lan yaghdab ba'dahu mithlah. Lagi-lagi Nabi Musa menjawab seperti nabi-nabi sebelumnya, persis sebelum seperti nabi-nabi sebelumnya. Sesungguhnya Rabbku murka pada hari ini, marah pada hari ini dengan amarah yang tidak pernah terjadi sebelumnya dan tidak akan terulang setelahnya. Hari ini beda. Hari ini menakutkan. Hari ini Allah marah dengan amarah yang gak pernah terlihat sebelumnya dan terjadi sebelumnya dan gak akan terulang. Hadirin Allah muliakan. Lalu Nabi Musa menjelaskan apa yang beliau rasa. Kata beliau, Wa inni qad qataltu nafsan lam umar biqatliha. Nafsi. Sesungguhnya aku pernah membunuh seseorang yang aku tidak pernah diperintahkan untuk melakukan hal tersebut. Nafsi. Diriku. Jangankan nolong kalian, nolong saya juga belum tentu selamat. Saya punya kesalahan. Saya pernah membuat seseorang kehilangan nyawa. Dan saya gak pernah diperintah untuk melakukan hal itu. Apa maksud Nabi Musa? Mas Nabi Musa ada dalam surat Al-Qasas, surat ke-28 ayat ke-15. Ketika kejadian itu Allah firmankan dalam Al-Quran, وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَحِي وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَحِينِ غَفْلَةٍ مِنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ. Dan Nabi Musa masuk ke kota. Lalu, atau ketika beliau masuk itu penduduknya sedang lengah. Maka didapatinya di dalam kota itu ada dua orang laki-laki yang berkelahi. Jadi ada dua orang berkelahi, hadirin. Hadza min syi'atihi wa hadza min aduwi. Yang satu itu dari golongannya Nabi Musa, Bani Israel. Dan yang satu lagi itu dari kaum Fir'aun, Kipti. Kaumnya Fir'aun, Kipti. Dan ada dua lagi berantem, satu dari Bani Israel dan satu dari kaumnya Fir'aun. Fastaghathahu alladhi min syi'atihi ala alladhi min aduwihi. Maka yang dari Bani Israel itu, golongannya Nabi Musa, meminta bantuan di kondisi urgen kepada Nabi Musa. Jadi minta tolong dibantu untuk menghadapi kaumnya Fir'aun ini. Jadi minta tolong gitu. Kan ini satu ini dari golongannya Nabi Musa. Fawakazahu Musa faqadha alaih. Maka Nabi Musa memukul orang tersebut. Memukul dalam buku tafsir di dada orang tersebut. Jadi bukan di muka, di dada. Dalam riwayat ya. Lalu musuhnya itu meninggal. Padahal Nabi Musa enggak ada niat membunuh. Karena beliau adalah orang yang sangat kuat. Dan tenaganya itu sangat besar Nabi Musa ini, hadirin. Sangat besar. Kalau kasih kelebihan itu. Niatnya hanya nolong golongan beliau. Hanya nolong teman. Dipukul lah. Pas dipukul, meninggal nih orang. Faqadu alaih. Jadi bayangkan betapa kuatnya Nabi Musa di sana. Dan betapa powerfulnya kekuatan beliau. Dipukul meninggal. Padahal nggak ada niat, nggak ada niat. Lalu beliau mengatakan, qala hadza min amali syaitan. Ini ada perbuatan syaitan. Ini ada perbuatan syaitan. Innahu aduun mudhillun mubin. Lalu Nabi Musa mengatakan, sesungguhnya syaitan itu musuh. Musuh. Yang menyesatkan. Musuh yang menyesatkan. Dan nyata. Sangat nyata. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang menyesatkan dan nyata. Nyata ini. Ini seorang nabi yang menyampaikan dan Allah firmankan dalam Al-Quran. Nyata, clear, jelas. Jadi walaupun kita gak bisa ngelihat, tapi nyata, nyata, nyata. Ini bukan khayalan. Ini bukan bukan hal yang masih debatable. Ini nyata. Sangat nyata. Itulah yang membuat Nabi Musa berat hati tidak bisa memenuhi permintaan manusia pada hari kiamat nanti. Saya pernah melakukan itu, kata Nabi Musa. Hadirin yang Allah muliakan, coba kita renungkan sejenak. Ini seorang rasul dikasih kitab suci Taurat. Imannya, kesetiaannya kepada Allah Subhanahu wa taala enggak diragukan lagi. Enggak diragukan. Masih ingat ketika mereka atau Nabi Musa alaihi salam dan orang-orang yang beriman dengan beliau dikejar-kejar oleh Firaun? Lalu secara kasat mata sudah tidak ada jalan keluar, belakang Firaun, depan Laut Merah. Lalu sebagian orang pada saat itu sudah pesimis, dan bukan hanya pesimis, melemparkan kalimat-kalimat yang bisa menghancurkan mental rombongan. Mereka mengatakan inna lamudrakun, kita akan ketangkap atau kita pasti akan ketangkap, lamudrakun. Lalu Nabi Musa AS langsung mengkonter tanpa ada keraguan, tendeng aling-aling bahasa kita. Qala kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Bukan begitu. Sesungguhnya Rabbku bersama denganku dan akan memberikan petunjuk dalam masalah ini. Lihat betapa yakinnya Nabi Musa AS. Betapa yakinnya Nabi Musa AS. Dan kita lihat, ini sosok itu dari kecil, dari bayi, sampai beliau besar, itu senantiasa ditolong, ditolong, ditolong, ditolong, ditolong oleh Allah. Senantiasa ditolong. Dan Allah tolong dengan cara yang sangat menakjubkan. Beliau lahir di tahun di mana anak-anak laki-laki itu disembelih, dibunuh oleh Firaun. Tapi beliau diselamatkan oleh Allah. Dan diselamatkannya pun ajaib, hadirin. sungai, nggak tenggelam, nggak segala macam, terus diambil. Yang ambil juga kita tahu siapa. Lalu dibawa ke tempat yang paling berbahaya, yaitu istana Firaun itu sendiri, rumahnya Firaun. Jadi bukan dibawa kabur gitu, radius ribuan kilo gitu, dijauhkan, enggak. Justru didekatkan. Itu kan ajaib banget ya. Ditaruh di sungai ya, anak bayi itu. Nggak mati, nggak apa, dijaga sama Allah. Lalu lo gerakan hati keluarga Firaun, istri Firaun untuk ini. Lalu dibawa. Lalu dilobikan. Nggak dibunuh tuh. Pertolongan Allah bekerja jemaah. Lalu yang semakin ajaib lagi, Allah persatukan Nabi Musa dengan ibunya. Dia minum ASI ibunya, beliau itu. Kok bisa begitu itu? Beliau minum ASI ibunya. Bayangkan, dilepas untuk kembali ke pangkuan ibunya hanya dalam beberapa waktu singkat saja. Dilepas. Dilepas sungai. Untuk sampai ke pangkuan ibunya alaihissalam. Siapa yang bisa memprediksi konsep pertolongan seperti itu? Konsep pertolongan seperti itu. Lalu tumbuh di istananya Firaun. Dan luar biasanya lagi hadirin, gak terpengaruh tuh sama lingkungan gitu. Ada anak baik, ini anak fitrahnya baik, tapi tumbuh atau diasuh sama orang yang jahat banget, kira-kira peluang jadi orang jahatnya besar gak hadirin? Diasuh, hidup di orang yang sangat jahat, sangat zalim. Tapi Nabi Musa enggak kan? Dijaga fitrahnya sama Allah. Semua dijaga sama Allah. Sampai dalam kasus tadi atau Al-Qasas 15 itu diselamatkan sama Allah. Terus di Madian terlunta-lunta justru dapat jodoh gitu loh. Menikah. Lalu diangkat sebagai seorang rasul. Hidup beliau tuh luar biasa jemaah. Sangat luar biasa. Nah, sosok yang punya kehidupan di dunia seperti itu di hari kiamat, sikapnya seperti itu. Dan fokus pada satu kejadian. Yang kalau kita pakai kaidah al-hasanat yudhibna sayyiat atau wa'atbi'is sayyiat al-hasanat tatamhuha, ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik, niscaya perbuatan baik itu akan menghapus dosa atau perbuatan buruk tersebut. Semua kebaikan-kebaikan Nabi Musa itu sudah sangat lebih dari cukup untuk menghapus hal itu. Dan beliau gak ada maksud kok. Niat beliau baik. Hanya ingin ngebela temen aja. Gak ada maksud. Tapi meninggal tuh orang. Lalu pertanyaan simpelnya, bagaimana dengan kita? Sekali lagi, bagaimana dengan kita yang dalam kehidupan kita terbukti mati dengan sengaja menyakiti orang. Bukan satu, bukan dua, bukan tiga, sengaja, emang niat nyakitin orang. Tanpa hak, tanpa hak. Beda dengan orang merasa tersakiti dengan si A, padahal A gak ada maksud dan memang melakukan hal yang benar, tapi perbuatan yang benar itu membuat orang merasa terganggu atau tersakiti. Atau orang tuh mendidik anak terus anak merasa tersakiti, itu gak, bukan kotak kita. Tapi ini memang sengaja nyakitin orang, ngezolimin orang. Bukan satu orang, dua orang, banyak sekali disakiti. Dan sampai pada titik membunuh. Membunuh dengan sengaja. Coba kita renungkan. Dan apabila ada orang yang ada rencana apa yang ngebunuh, coba pikirkan ini hadir. Gimana pertanggungjawaban kita di sisi Allah? Gimana penyesalan orang yang ngebunuh? Allah berfirman tentang orang yang membunuh dengan sengaja dalam sebuah ayat di dalam Al-Quran, dalam surat An-Nisa ayat 93, وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمْ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَعَدَّلَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. Dan barang siapa membunuh seorang mukmin dengan sengaja, dengan sengaja, muta'ammidan, dengan sengaja, fajazauhu jahannam, maka balasannya neraka jahannam. Neraka jahannam. Ini belum apa-apa langsung Allah bilang neraka jahannam. Khalidan fiha. Dalam kurun waktu yang sangat amat lama. Kalau orang ini masih beriman, diancam sangat amat lama. Wa ghadiballahu alaihi. Sudah cukup belum? Yang ketiga, Allah murka sama dia. Murka sama dia. Mungkinkah dia bahagia sedangkan Rabb-nya murka? Mungkinkah seorang pegawai kerja nyaman di sebuah kantor perusahaan sedangkan bosnya murka sama dia? Falillahi mathalul a'la, apalagi Allah subhanahu wa ta'ala kalau udah murka. Wala'anahu, dan Allah melaknat dia. Dilaknat. Dan arti laknat adalah dijauhkan dari rahmatnya. Dijauhkan dari rahmatnya. Hidup gak ada rahmat Allah. Hidup gak ada rahmat Allah. Walaupun dia dikelilingi dengan fasilitas-fasilitas dunia, gak ada rahmatnya itu kehidupan. Walaupun dia didampingi oleh istrinya yang sangat cantik, sangat perfect bagi mata laki-laki, gak ada rahmatnya hidup kayak begitu. Gak ada. Walaupun dia didampingi hidup dengan anak yang lucu-lucu, yang pintar-pintar, gak ada rahmatnya. Gak ada rahmatnya. Gak ada rahmatnya sama sekali. Itu ngeri hadirin. Dan Allah persiapkan azab yang sangat pedih. 5 loh dalam satu ayat, 5 ancaman. Dan banyak orang mengatakan ini ancaman terbanyak dalam sebuah kesalahan atau sebuah dosa. Jahannam yang pertama, yang kedua khalidan fiha, lamanya luar biasa. Yang ketiga wa ghadiballahu alaihi, murkanya Allah. Yang keempat wala'anahu, dan dilaknat oleh Allah. Dan yang kelima azaban azima, azab yang sangat pedih. Dan sekarang tuh orang gampang ngebunuh orang, luar biasa. Makanya gak heran sebagian ulama menjelaskan bahwa orang yang ngebunuh dengan sengaja hidupnya gak bakalan tenang bahagia, enggak. Karena gimana hidup dimurkai sama Allah, gimana hidup dilaknat sama Allah. Jadi bukan hanya nanti di hari kiamat, di dunia aja gak tenang. Wong Nabi Musa khawatir loh jamaah. Khawatir. Itu yang gak ada maksud, gak ada niat. Motifnya juga baik. Gak, bukan motif menyakiti, melukai, enggak. Cuman ngebela aja. Ngebela pihak yang belum yakini benar. Itu aja dampak psikis ke dalam diri beliau pada hari kiamat itu enggak kecil. Lalu gimana dengan orang yang memang sengaja nyakitin orang? Ingat, amal hati itu atau dosa hati itu parah sekali loh hadirin. Mungkin gak sampai membunuh, tapi niatnya udah nyakitin orang. Niatnya ingin melukai orang. Niatnya menghancurkan hidup orang. Tidakkah hadis ini memberikan perenungan bagi kita? Masa kita biarkan syaitan goda kita, nafsu kita goda kita, perhiasan dunia membuat kita silau sehingga kita gak mikir bahwa hari kiamat itu susahnya setengah mati. Kita nyakitin orang untuk apa sih? Untuk memenuhi nafsu kita kan, ambisi kita, apa yang kita inginkan. Berapa tahun kita dapat? Kalaupun dapat, ada banyak gak dapat juga. Akhirnya tinggal di balik jeruji besi juga. Tapi kalau dapat berapa lama sih? Lalu bandingkan dengan hari kiamat. Dan Allah janjikan kalau sengaja sampai membunuh, jahanam, jahanam. Di hadis ini kita belum bicara jahanam jemaah. Ini baru matahari 1 mil. Ini baru masalahnya keringat. Orang tuh udah tersiksa luar biasa. Jadi coba berpikir ulang. Jangan kita punya mental mau nyakitin orang. Itu balik ke diri kita, hadirin. Dilaknat Allah, dimurkai oleh Allah. Kalaupun kita dapatkan yang kita inginkan, gak akan bisa bahagia. Gak akan. Kalau terkesan hidup enak, itu terkesan. Terkesan. Sebagaimana Fir'aun, terkesannya aja super power. Dia gak bahagia hidupnya. Dia gak tenang. Kalau Fir'aun tenang, hadirin, dia gak makan buat kebijakan ngebunuh anak-anak kecil. Itu kebijakan membunuh anak-anak kecil, itu menunjukkan ada penyakit mental, ada paranoid yang sangat parah dalam dirinya. Simple aja. Jadi kalau kita ngelihat anak kecil senang, pengen meluk, dia ngelihat anak kecil ketakutan dan pengen ngebunuh. Itu apa tenang hidup kayak begitu? Tapi kan banyak orang tuh gak ngelihat dari sisi itu. Ngelihat dari, oh enak di istana, terus mempertahankan status quo-nya. Enggak. Oh hancur. Allah. Dan yang dihancurkan paling parah kan dihancurkan hati seseorang. Sehingga semua yang ada dari dunia ini hambar, bahkan menyiksa dia. Sekali lagi, ini sosok, ya Allah, ulul azmi minar rusul. Ini 5 rasul terbaik, jemaah. Nabi Musa alaihissalam, jasanya luar biasa, kesabarannya luar biasa, baiknya luar biasa. Belum merasa ada miss satu di situ. Itu pun gak ada niat nyakitin. Gak ada niat membunuh. Gak arogan. Belum punya kekuatan yang luar biasa itu. Belum gak jadi. Belum kan gak buat apa-apa. Gak menggunakan kekuatan yang Allah kasih itu untuk meres orang. Untuk jadi jagoan. Untuk narikin. Enggak. Cuman ada golongannya dengan minta tolong, dibantu, cuma mau bantu aja. Itu aja sampai hari kiamat itu. Mari kita renungkan, hadirin, hidup gak seberapa, gak lama juga. Dan nanti kita dibangkitkan. Ada hari yang sangat mengerikan. Hadirin, para nabi dan rasul alaihi wasallam itu orang-orang yang paling punya sifat nasihat, punya mental nasihat. Nasihat kita tahu kan, selalu ingin kebaikan buat orang lain. Nabi Nuh itu gitu loh. Nabi Nuh itu senantiasa dakwahin kaumnya itu 950 tahun. Nabi Musa itu sabar ngadepin Bani Israel. Tapi mereka di hari kiamat mengatakan nafsi. Ada saya ngurus diri saya aja ya. Saya ngurus diri saya. Pengen gak sih sosok selama 950 tahun itu hidupnya ngurusin orang secara baik, secara positif. Gimana kasih hidayah sama orang, gimana mensupport orang, bagaimana memberikan kebaikan, bagaimana anaknya kurang ajar sekalipun tetap aja didoain. 950 tahun hidupnya berkhidmat sama orang untuk memberikan hidayah, irsyad gitu loh. Hanya mencari wajah Allah. Tapi di hari ini beda jemaah. Gak mau tuh. Nafsi. Dalam riwayat, Saya ngurus diri saya saja. Jadi bayangin sendiri betapa menakutkan hari itu. Sampai sosok-sosok kayak gitu tuh mengatakan demikian. Beda kalau yang mengatakan saya ngurus diri saya aja itu orang yang dari di dunia udah egois, ngerti kita. Ini enggak. Ini semuanya dikorbankan untuk mendakwahi manusia. Hartanya, nama baiknya yang awalnya di sana dicaci maki. Semuanya dikorbankan demi menjalankan perintah Allah mendakwahi manusia. Biar manusia itu jadi baik, biar manusia itu jadi selamat. Tapi pada hari itu nafsi. Saya ngurus diri saya saja. Saya gak berhak. Coba yang lain aja. Bisa gitu toh. Lalu kita masih percaya dengan teman-teman kita yang ngajak maksiat dan mengatakan, udah tenang aja, dosa lo gue yang tanggung. Allahu Akbar. Dan lucunya ada yang percaya. Ya benar-benar. Atau jangan-jangan kita pernah ngomong begitu. Udah tenang bro, gue yang nanggung. Sambil ketawa gitu. Udah. Anda siapa? Ini nama-nama terbaik. Karena itu marilah kita camkan. Maka Nabi Musa pun mengarahkan manusia, mengarahkan kita ke sosok yang lain. Siapa sosoknya? Insyaallah kita akan bahas di pertemuan berikutnya insyaallah taala, dan kita bicarakan apa hikmah dan pelajaran. Semoga bermanfaat. Kita buka sedikit waktu untuk sesi tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memberkahi Imam Nawawi, Ustaz dan keluarga. Semoga Allah memperbaiki keikhlasan seluruh kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Ustaz Afan, Anda mulai diprotes istri karena di tahap ini Anda punya schedule kajian di dekat domisili Anda. Ada 4 tempat majelis ilmu di 4 hari yang berbeda sepulang kerja, dan satu tempat sejauh sekitar 102 km di weekend. Ini ditambahkan secara bertahap dari awalnya 1 kali per pekan. Apakah Anda sudah terlalu berlebihan, Ustaz? Mohon nasihatnya. Jazakallahu khairan, Ustaz. Terima kasih. Udah berlebihan belum? Jawabannya tergantung. Setiap orang beda-beda. Karena kalau 4 kajian dalam sepekan dinyatakan berlebihan secara mutlak, maka gak ada pondok pesantren di Indonesia. Karena pondok pesantren kajiannya sepekan berapa kali? Ya setiap hari gitu, dari pagi sampai, bahkan dari pagi sampai malam schedule-nya itu di banyak pondok. Jadi orang tuh beda-beda jamaah. Ada yang setiap hari itu satu kajian, bahkan setiap hari ada 5-6 majelis. Imam Nawawi masih ingat satu hari berapa majelis? 12. Imam Nawawi rahimahullah. Itulah. Jadi beda. Ada yang ada yang cukupnya sepekan sekali, ada yang 2 kali sepekan, ada yang 3 kali sepekan, ada yang setiap hari. Setiap orang beda-beda. Setiap orang beda-beda. Makanya dalam riwayat Bukhari itu kan Abdullah bin Mas'ud punya kajian di sebuah komunitas setiap hari Kamis. Senang mereka, pengen nambah. Kata Abdullah bin Mas'ud, enggak, jangan nambah. Segini dulu. Nah, apakah maksudnya kajian harus sepekan sekali? Jawabannya bukan. Dijelaskan Al-Hafidz Ibnu Hajar dan para ulama yang lain, ini porsi ini tergantung orang. Intinya adalah setiap komunitas beda-beda, setiap orang beda-beda, dan parameternya adalah keselarasan antara ilmu dan amal itu. Di antara tolak ukurnya ya, di antara keselarasan antara ilmu dan amal. Kita harus berpikir bahwa ilmu yang kita pelajari akan ditanya oleh Allah. Makanya harus ada waktu belajar dan harus ada waktu beramal. Gitu hadirin. Untuk kita ya, untuk orang awam. Itu salah satu parameter. Makanya kata Abu Abdurrahman As-Sulami, menceritakan bagaimana para sahabat belajar, fayata'allamul Qur'an al-ilma wal-amala jami'ah. Para sahabat itu belajar Qur'an dari sisi ilmu dan dari sisi amal secara bersama-sama, ilmu dan amal. Makanya hadirin Allah muliakan, itu penting. Dan itu yang kita sedang coba dan perjuangkan dengan segala kekurangan dan keterbatasan kita. Makanya kita mencoba dengan segala kekurangan itu, misalnya kaji Riyadhus Shalihin atau kajian tiap hari, tapi gak banyak-banyak kan kita tuh. Pada dasarnya kan sesi materi gak pernah sampai sejam. Pernah mungkin ya. Tapi intinya secara umum, mohon maaf, bukan gak pernah. Secara umum tuh gak sampai sejam. Terus juga yang kita pilih Riyadhus Shalihin, ngikutin para ulama-ulama kita yang menerapkan membaca Riyadhus Shalihin setiap ba'da sholat biasanya di banyak masjid. Terus juga gak banyak juga, satu pertemuan kan kalau gak satu ayat, satu hadis, atau sebuah ayat atau hadis dibahas perpenggal. Kayak misalnya sekarang kan kita sedikit aja, satu penggalan kita bahas. Dan coba kita perhatikan ini apa kurikulumnya Imam Nawawi ini rahimahullah. Kita belajar dari bab 1 bab ikhlas sampai bab ini, itu semua keseharian. Semua keseharian yang sebenarnya kalaupun kita enggak belajar, kita pasti hadapin ini semua. Gitu loh. Jadi bukannya kalau saya enggak belajar berarti misalnya kenapa Mas enggak ikut kajian Radu Solin di sebuah tempat saya belum siap mengamalkan. Enggak bisa. Ini daily banget. Coba lihat bab ikhlas. Emangnya kita bisa hidup satu hari tanpa keikhlasan? Tidak bisa. Setiap hari kita harus ikhlas. Jadi memang solusi harus belajar. Kita belajar bab sabar. Emangnya bisa kita hidup satu hari tanpa kesabaran? Tidak bisa. Itu masalah datang terus setiap hari. Makanya kita harus belajar bab sabar, kesabaran. Terus bab apa? Bab jujur. Emangnya kita bisa hidup satu hari tanpa kejujuran? Gak bisa. Jujur itu keseharian. Kita gak belajar, tetap kita dituntut jujur. Coba kalau ada karyawan di kantor misalnya ngambil uang kita atau gak jujur gitu, ketika tanya, kenapa Anda gak jujur? Belum belajar bos gitu. Antum terima gak alasan itu? Belum belajar gitu loh. Kan gak terima. Yang ada kita pecat tuh orang. Jadi ini kesari. Bab nasihat. Nasihat. Itu kan emang ada setiap satu hari kita lewati tanpa ada mental nasihat dalam diri kita. Gak bisa. Itu dituntut tiap hari kita punya mental nasihat. Bab amanat. Ini kita lagi bab amanat. Tiap hari emang kita bisa hidup tanpa amanat? Gak bisa. Jadi yang kita, apa di Radu Solin ini, alhamdulillah ya Allah kasih taufik, kita bisa belajar pelan-pelan dengan segala kekurangan kita. Ini keseharian dah, keseharian. Ya memang harus kita pelajari. Karena bab-bab ini, tiap hari kita berinteraksi, tiap hari. Tiap hari, bab yakin, ya kira ini bab-bab kita. Bab amar ma'ruf nahi mungkar, kita interaksi sama istri, sama anak-anak, kan kita harus ngerti. Kita harus belajar, kita harus mencoba. Nah, tinggal kita berusaha mencoba mengamalkan. Makanya kajian kita enggak lama. Cuman kurang lebih 1 jam atau kurang atau lebih sedikit dengan sesi tanya jawab dan lain-lain secara umum. Kan kita 24 jam kita ambil sejam. Ya masih ada 23 jam. Oke lah. Gitu lah. 1 jam 24 masih dari 24 jam. Masih ada 23 jam. Jadi ingat banyak atau enggak itu tergantung dikembalikan intinya paralelkan antara ilmu dan amal. Dan pelajari juga atau apa pilihlah ilmu yang memang fardu ain dan kebutuhan kita sehari-hari. Itu nasihat para ulama kalau belajar. Pilihlah ilmu yang berkaitan dengan apa yang menjadi tanggung jawab kita, fardu ain kita, kesadaran sebelum yang lain, sebelum yang fardu kifayah. Sebelum-sebelum yang lain. Gitu. Nah, sehingga seharusnya kalau kita tepat, istri kita enggak protes. Yang ada harusnya istri kita bersyukur. Kenapa? Karena kita mempelajari ilmu keseharian dan sangat berkaitan dengan pasangan kita. Lalu kita punya waktu untuk belajar dan punya waktu untuk ngamalin, dan itu artinya sikap kita dengan dia semakin baik. Nah, cocok. Jadi itu yang jadi bukan hanya yang perlu dievaluasi, bukan hanya frekuensi dan jumlahnya, tapi materinya juga apa. Dan sudahkah kita sadar bahwa tugas kita bukan hanya berilmu, tapi juga beramal.